Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pada malam hari ini dars atau ta'lim kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang rukun yang ketujuh, yaitu as-sujud. Telah kita jelaskan beberapa kaifiyah dalam sujud, kemudian hal-hal yang wajib yang harus dilaksanakan ketika sujud. Barakallahu fikum. Kemudian rukun berikutnya adalah yang ke-8 dan ke-9 sekaligus, ar-raf'u minas sujud wal julus bainas sajdataini. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musii, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan." Rukun yang ke-8 sekaligus yang ke-9 adalah bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Yang pertama, bangkit dari sujud, itu satu rukun. Kemudian yang kedua, duduk di antara dua sujud. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsummarfa', kemudian bangkitlah, hatta tatma'inna jalisan, sampai engkau betul-betul tenang pada posisi duduk." Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentang rukun ar-raf'u minas sujud, kemudian duduk, barakallahu fikum, antara dua sujud, merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal inilah yang diperintahkan oleh beliau terhadap orang yang salah di dalam melakukan salat, yang meninggalkan rukun-rukun di dalam sholat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "La tatimmu sholatun li ahadin juda hatta," sampai pada lafaz yasjuda, "hatta tatma'inna mafasiluhu thumma yaqulu Allahu akbar wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawiya qa'idan." Beliau pernah mengatakan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau dan disetujui oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Beliau mengatakan tidak sempurna sholat salah seorang dari manusia sampai dia melakukan beberapa hal, diantaranya sampai dia sujud, dan ketika dia sujud dia tuma'nina, dalam keadaan tuma'nina. Segala persendian dari tubuhnya betul-betul pada posisi sujud. Tsumma yaqulu Allahu akbar. Kemudian setelah sujud dia mengatakan Allahu akbar wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawiya qa'idan. Sambil bangkit mengangkat kepalanya dan beliau berada dalam posisi duduk, yaitu duduk di antara dua sujud. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana? Apakah ketika bangkit dari sujud ini, apakah seseorang mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul intiqal? Barakallahu fikum. Posisi ini di dalam hadis Abdullah ibnu Umar termasuk di antara posisi yang mana beliau menyebutkan bahwa tidak diangkatnya kedua tangan ketika bangkit dari sujud. Akan tetapi barakallahu fikum, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, kana yarfa'u yadayhi ma'a hadha takbir. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika takbir intiqal ini, ketika takbir intiqal ini bangkit dari sujud. Nah, berkata Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad di dalam kitab Al-Bada'i li Ibn Al-Qayyim, wa nukila wa naqala anhu Al-Athram, sebagaimana yang dinukilkan dari Al-Imam Ahmad dari Al-Athram. Al-Athram menukilkan dari Al-Imam Ahmad, wa qad su'ila an raf'il yadain, yang mana Al-Imam Ahmad ditanya barakallahu fikum tentang mengangkat kedua tangan pada takbiratul intiqal. Faqala fi kulli khafdin wa raf'in, pada setiap beliau merunduk dan bangkit, pada setiap beliau turun dan bangkit, beliau mengangkat kedua tangan ketika takbiratul intiqal. Qala al-Athram, berkata al-Athram rawi dari al-Imam Ahmad rahimahullah, ra'aitu Abu Abdillah yarfa'u yadayhi fi shalah fi kulli khafdin wa raf'in. Saya melihat Abu Abdillah, yaitu al-Imam Ahmad rahimahullah, mengangkat kedua tangannya di dalam salat pada setiap merunduk dan bangkit. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu ikhwani fiddin, tidak mengapa bagi seseorang untuk mengangkat kedua tangannya amalan bihadhihi sunan, dalam rangka untuk mengamalkan sunnah-sunnah ini. Adanya beberapa kaifiyah dalam satu ibadah menunjukkan bahwa di sana adanya kelonggaran, atau barakallahu fikum Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dalam beberapa kaifiyah, kadang melakukan demikian dan kadang melakukan hal yang berbeda. Barakallahu fikum. Maka tentunya ikhwan fillah dianjurkan sebagaimana kita juga melakukan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Kadang demikian dan kadang berbeda dari yang pertama. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian al-julus baina sajdataini, rukun yang ke-9, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Telah kita jelaskan tadi barakallahu fikum tentang bahwasanya duduk di antara dua sujud ini bagian dari rukun-rukun salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya kepada orang yang dikatakan oleh Nabi irji', kembali ulangi sholatmu, karena sesungguhnya pada dasarnya engkau itu belum sholat. Karena dia melakukan beberapa kesalahan di dalam sholatnya. Dan diantara pesan Nabi SAW atau ajaran yang diajarkan di dalam sholat oleh Nabi kepada orang ini, sahabat ini, adalah diantaranya yaitu diperintahkan untuk duduk, bangkit dari sujud dan duduk diantara dua sujud. Barakallahu fikum, menunjukkan bahwa hal ini termasuk perkara yang wajib di dalam sholat, bahkan termasuk rukun di dalam sholat. Lalu bagaimana kaifiyah tata cara di dalam duduk di antara sujud? Yang pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Sifatus Shalah, yaftarishu qadamahul yusra, dia menjadikan kaki kirinya sebagai alas untuk duduknya. Maksudnya dia duduk di atas kaki kirinya. Nah, dia duduk di atas kaki kirinya. Barakallahu fikum, dan menidurkannya, menidurkan kaki kiri dan duduk barakallahu fikum di atas kaki kirinya. Yang kedua, yansibul qadama al-yumna minal janibil ayman, dan dia memberdirikan kaki kanannya di samping kanannya. Barakallahu fikum. Memberdirikan kaki kanannya, telapak kaki kanannya di samping kanannya. Kemudian yaj'alu butuna asabi'iha ilal ardi wa 'aqibaha ila fawq. Amma al-yusra fa yakunu dhahruha ilal ardi wa batnuha ilal insan. Naam. Dia menjadikan barakallahu fikum jari jemari kaki kanannya, naam, apa namanya ini? Kalau dalam bahasa Arabnya butun. Butun. Ini bagian zuhur, punggung, telapak tangan, ini bagian perutnya. Naam, dia menjadikan perut-perut jari jemari kaki kanannya ditempelkan ke lantai barakallahu fikum, dan bagian atasnya mengarah ke atas. Wa ammal yusra fayakunu dhahruha ilal ard. Adapun kaki kiri, punggung kaki kirinya, punggung itu berarti sininya. Nah, barakallahu fikum, atas kaki kirinya, nah, itu menempel ke lantai seperti ini. Wabat muha ilal insan, kemudian perut, bagian perut dari atau telapak kakinya menempel ke tubuhnya, ke pinggulnya. Barakallahu fikum. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari putra Abdullah Naam bin Abdullah bin Umar, annahu kana yara Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yatarabba' fi sholati idza jalasa. Dia melihat bapaknya Abdullah bin Umar, Abdullah punya anak namanya juga Abdullah. Naam. Jadi Abdullah At-Tabi'i ini melihat bapaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yatarabba' fi sholat idza jalasa. Beliau duduk bersila ketika sholat. Duduk bersila ketika posisi duduk di dalam sholat. Fa fa'altuhu wa hana hadith wa ana yawma idzin hadithus sin. Dan saya pun mengikuti beliau, yang mana ketika itu saya masih kecil, masih muda. Fanahani Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar bapak saya melarang saya untuk melakukan atau mengikuti beliau duduk bersila ketika sholat. Dan Abdullah mengatakan innama sunnatus salati antan sibari jilakal yunna watuth watathni al yusra. Fakultu innaka taf'alu dhalika, faqala inna rijlaya la tahmilani. Abdullah bin Umar mengatakan sesungguhnya sunnah di dalam sholat adalah engkau memberdirikan kaki kananmu dan menidurkan kaki kirimu, barakallahu fikum, menjadikan sebagai alas. Fakultu, Abdullah bin Abdullah bin Umar mengatakan engkau melakukan demikian wahai ayah. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan inna rijlaya la tahmilani, sesungguhnya kedua kaki saya tidak sanggup lagi menopang saya, barakallahu fikum. Maksudnya dia sudah tua dan tidak sanggup lagi untuk duduk dengan tata cara iftirash karena sudah tidak kuat lagi, barakallahu fikum. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, Beliau berkata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, menyebutkan tentang sifat salat Nabi, kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Beliau menjadikan kaki kiri beliau sebagai alas, menidurkannya, wa yansibu rijlahul yumna, dan memberdirikan kaki kanannya. Barakallahu fikum. Ini salah satu kaifiyah duduk di dalam barakallahu fikum, duduk di antara dua sujud ketika sholat. Di sana ada pembahasan yaitu al-iqa'a baina sajadataini. Barakallahu fikum, kaifiyah duduk dengan cara yang berbeda, yang mana pada kaifiyah ini adanya perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan bahwa kaifiyah duduk dengan tata cara al-iqa' itu mansukh, telah terhapuskan hukumnya. Apa itu duduk dengan tata cara al-iqa'? Duduk al-iqa' itu adalah dia memberdirikan kedua telapak kakinya, kiri dan kanan, kemudian dia duduk di atas tumitnya. Kemudian dia duduk di atas tumitnya. Terbayang? Barakallahu fikum sama antum. Dia memberdirikan kedua telapak kakinya, dirapatkan. Kemudian dia dan jari jemari kakinya diarahkan ke arah kiblat. Barakallahu fikum. Dan dia duduk di atas tumit. Pinggulnya duduk di atas tumit kedua telapak kakinya. Nah, kedua kakinya. Barakallahu fikum. Ini al-iqa', kaifiyah al-iqa'. Diriwayatkan dari seorang rawi, Abu Zubair. Salah seorang rawi bernama Abu Zubair. Dia mendengar Tawus ini salah seorang tabi'i. Yaqul qulna li ibni Abbasin fil iq'aq 'alal qadamaini. Kami mengatakan kepada Ibnu Abbas, bertanya kepada Abdullah Ibnu Abbas tentang duduk al-iq'aq dengan tata cara al-iq'aq 'alal qadamaini. Duduk di antara kedua kaki kiri dan kanan. Naam. Faqala hiya sunnah. Beliau mengatakan itu termasuk sunnah. Nah, itu termasuk as-sunnah. Faqulna lahu, Tawus mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, inna lanarahu jafa'an birrajul. Kami menganggap duduk seperti itu merupakan kerendahan, kedunguan bagi seseorang. Kerendahan dan kehinaan atau kedunguan bagi seseorang yang melakukan duduk dengan tata cara demikian. Faqala Ibnu Abbas, hiya sunnatu nabiyyik. Abdullah bin Abbas mengatakan, bahkan itu termasuk sunnah dari nabimu. Sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Nah. Ada sebuah riwayat, nah, disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dua riwayat larangan seseorang duduk dengan tata cara al-iqa'. Dengan tata cara al-iqa'. Barakallahu fikum. Akan tetapi disebutkan oleh beliau di dalam Aslu Sifatish Shalah bahwa dua riwayat tersebut adalah riwayat yang dhaif. Riwayat yang dhaif. Sehingga sebagian orang, sebagian ulama mengatakan dikarenakan adanya dua riwayat ini bahwa hadis Ibnu Abbas dan yang lainnya yang menyebutkan tentang tata cara duduk al-iqa' hukumnya mansukh. Nah, hukumnya mansukh dikarenakan ada hadis ini yang menyebutkan larangan duduk dengan tata cara al-iqa. Barakallahu fikum. Akan tetapi ikhwani fiddin, Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan dua hadis tersebut adalah riwayat yang dhaif, diriwayatkan oleh rawi-rawi yang tidak memenuhi syarat di dalam periwayatan hadis sehingga riwayatnya tidak diterima. Kemudian alasan bahwa duduk al-iqa' itu mansukh, maka itu juga salah. Itu juga termasuk hal yang salah. Karena kalau seseorang mengatakan hukum suatu perkara itu mansukh, maka di sana ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah harus dia mengetahui tarikh, sejarah, mana yang terakhir dan mana yang pertama, mana kejadiannya paling akhir dan mana kejadiannya yang paling lama. Itu yang pertama, dia harus mengetahui tarikh, mengetahui sejarah. Barakallahu fikum. Andai kata hadith Ibnu Abbas yang menceritakan tentang duduk al-iqa' itu lebih awal, maka bisa dimansuhkan hadith Abdullah Ibnu Abbas ini dengan hadith yang datang setelahnya. Kalau seseorang mengetahui tarikh, di samping ada syarat-syarat yang lain. Syarat-syarat yang lain adalah apabila tidak bisa lagi dikompromikan, apabila tidak bisa lagi dikompromikan atau dijamak antara dua riwayat yang secara zahir terlihat berbeda dan bertolak belakang. Kemudian tentunya ini syarat yang penting pula, bahwa riwayat yang menjadi penghapus, penasikh adalah riwayat yang sahih. Maka riwayat yang dhaif tidak bisa, barakallahu fikum, tidak bisa memansuhkan hadith yang lebih sahih darinya, barakallahu fikum. Sehingga syarat-syarat demikian tidak terpenuhi pada hadith yang memansuhkan hadith Abdullah bin Abbas tentang kaifiyah duduk secara al-iqa'. Dan bahkan disebutkan oleh Imam Al-Albani, in sahhal hadith, apabila hadith yang melarang duduk posisi al-iqa' itu sahih, nah, barakallahu fikum, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan al-iqa' naw'ani. Al-iqa' naw'ani, duduk al-iqa' itu ada dua tata cara. Duduk al-iqa' itu ada dua tata cara. Ahaduhuma an yalsiqa al-yataihi bil ard wa yansibu saqaihi wa yad'u yadayhi 'alal ardi ka'il kalbi. Dia yang pertama adalah dia menurunkan pinggulnya ke lantai dan memberdirikan kedua kakinya di sebelah kiri dan kanannya. Nah, bisa terbayang? Nah, barakallahu fikum. Kaki kiri dan kanannya dia berdirikan, kemudian pinggulnya ditaruh di tengah dan menempel ke lantai. Barakallahu fikum. Dan dia meletakkan kedua tangannya di atas tanah, di atas lantai, sebagaimana duduknya anjing. Nah, sebagaimana duduknya anjing. Barakallahu fikum. Hakadha fassarahu Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Musanna wa sahibuhu Abdul Qasim bin Salam wa akharuna min ahli lughah. Inilah yang ditafsirkan oleh Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Musanna dan sahabatnya Abu Ubaid al-Qasim bin Salam wa akharuna min ahli lughah, dan para ulama yang lainnya dari kalangan pakar-pakar bahasa. Wahadhan naw'un huwal makruh alladhi warada fihin nahyu. Jenis yang pertama ini adalah jenis yang tidak disenangi, yang padanya terdapat larangan dari Nabi SAW. Andai kata hadith yang melarang tentang posisi duduk al-iqa', barakallahu fikum, maka andai kata hadith itu sahih, maka yang dilarang adalah posisi yang demikian, yang baru saja yang kita sebutkan. Wanau ustani. Adapun jenis kedua dari posisi al-ika adalah an yaj'ala al-yatayhi ala akibaihi bainas sajadataini. Dia meletakkan barakallahu fikum pinggulnya di atas kedua tumitnya ketika duduk di antara dua sujud. Inilah yang dimaksud di dalam hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan dari tabi'i yang bernama siapa tadi? Tadi Tawus. Nah, Tawus. Dan bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan hadhihi sunnatu nabiyikum. Ini adalah sunnahnya nabi kalian. Sunnahnya nabi kalian. Dan bahkan barakallahu fikum Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memberikan nas atau memberikan penjelasan atau pernyataan tentang bahwa posisi al-iqa di dalam sujud duduk di antara dua sujud termasuk yang dimustahabkan, yang disenangi di dalam salat. Barakallahu fikum. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dari Muawiyah bin Khadij. Qala ra'aitu tawusan yaqi faqultu ra'aitu kataqi. Muawiyah bin Hudayj mengatakan saya melihat tawus duduk pada posisi al-iqa. Dan saya bertanya kepadanya, saya melihat engkau duduk al-iqa. Barakallahu fikum. Saya melihatmu duduk pada posisi al-iqa. Kemudian Tawus mengatakan ra'aitul al-abadila ats-tsalatsah yaf'aluna dzalik. Saya melihat al-abadila ats-tsalatsah. Tiga orang Abdullah melakukan demikian. Siapa itu tiga orang Abdullah? Yang pertama adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair. Nah, barakallahu fikum. Tiga orang Abdullah termasuk di antara sighar sahabat. Jadi di sana ada al-abadila ats-tsalatsa. Tiga, empat Abdullah terkenal dari kalangan sighar sahabat. Sahabat-sahabat muda. Sahabat-sahabat muda. Siapa mereka? Al-Abdullah al-Arba'ah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, kemudian Abdullah bin Amr ibn al-As. Akan tetapi yang dimaksud di sini oleh Tawus, saya melihat tiga orang Abdullah, yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, yaf'aluna, melakukan duduk al-iqa'a di dalam sholat. Qala Abu Zuhair wa qad ra'aituhu yaq'i. Abu Zuhair juga mengatakan bahwa saya melihat Tawus duduk yaq'i, duduk al-iqa'a. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Ishaq al-Harbi. Dan berkata Imam Al-Albani rahimahullah di bawah hadis tentang kisah Abdullah, tiga Abdullah melakukan duduk al-iqa di dalam salat. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam sahihahnya. Dan beliau setelah menyebutkan hadis tersebut, beliau mengatakan fa fil hadithi wa hadhil athar dalilun ala syar'iyatil iqa al-madhkur. Pada hadis ini dan asar-asar ini yang disebutkan oleh beliau, padanya terdapat dalil tentang disyariatkannya posisi al-iqa di dalam sholat. Wa annahu sunnatun yuta'abbadu biha. Dan bahwasanya ini termasuk sunnah yang seseorang beribadah dengan kaifiyah tersebut. Wa laysa lil'udzur kama za'ama ba'dul muta'assibah. Duduk kaifiyah, tata cara duduk dengan posisi al-iqa ini bukan lantaran uzur karena tidak mampu lagi duduk iftirash sehingga duduknya dengan posisi al-iqa. Bukan lantaran uzur demikian, sebagaimana yang diakui oleh sebagian orang-orang yang ta'assub. Wa kaifa yakunu kadzalika wa haula'il abadila ittafaqu 'alal ityani bihi fi salatihim. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi bahwa duduk al-ilqa ini lantaran uzur karena tidak mampu melakukan duduk secara iftirash? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi padahal para Abdullah, tiga orang yang kita sebutkan tadi, sepakat melakukan demikian di dalam sholatnya dan diikuti oleh Tawus al-Faqih at-Tabi'i al-Faqih al-Jalil, dan bahkan diikuti oleh Tawus, seorang tabi'i yang faqih yang mulia. Wa qala al-Imam Ahmad fi Masail Marwazi. Kemudian Syekh Al-Albani melanjutkan, berkata Imam Ahmad di dalam Masail Marwazi, salah sebuah kitab, wa ahlu Makkah yaf'aluna dzalik. Dan para ulama muhaddithin, penduduk Makkah, muhaddithin Makkah, ulama Makkah, nam yaf'aluna dzalik, melakukan hal demikian, yaitu kadang mereka melakukan posisi al-iqa' di dalam salat. Barakallahu fikum. Fakafa bihin salafan liman arada an ya'mala bihadhi sunnah wa yuhyiha. Maka cukup dengan mereka sebagai pendahulu atau contoh bagi orang yang ingin mengamalkan sunnah ini dan menghidupkannya. Wala munafah bainaha wa baina sunnatil ukhra wa hiya al iftirash, bal kullun sunnah. Tidak ada, barakallahu fikum, pertentangan antara duduk al-iqa' dengan duduk al-iftirash, bahkan masing-masingnya adalah sunnah. Fa yuf'al taratan hadhihi wa taratan hadhihi, sehingga boleh dilakukan kadang demikian dan kadang demikian, kadang al-iqa' dan kadang iftirash, iktidaan bihi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta la yadi'u alaihi syai'un min hadihi alaihi salatu wassalam, sehingga jangan sampai salah satu dari petunjuk beliau atau sunnah beliau hilang dari, barakallahu fikum, tengah-tengah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ini tentang kaifiyah duduk al-iqa. Nah, barakallahu fikum. Lalu bagaimana posisi kedua tangan ketika duduk? Ketika duduk. Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Taimin rahimahullah, an yadha'a kaffahu al-yusra matmumat al-asabi' mamdudatan ala fakhidhihi al-yusra, yaitu meletakkan telapak tangan kirinya, enam jari jemarinya dirapatkan dan diluruskan, barakallahu fikum, di atas paha kirinya. Ini kita berbicara tentang tangan kiri dulu. Nah, yang pertama adalah dia meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya dengan keadaan jari jemarinya, barakallahu fikum, dirapatkan dan diluruskan. Dirapatkan, tidak renggang demikian, dan diluruskan, barakallahu fikum, di atas paha kirinya. Wa in syaa'a alqamaha ar-rukbata kalqabidi 'alaiha kalqabidi laha. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau dia menghendaki, boleh dia meletakkan di atas lututnya seperti orang mencengkram, seperti orang mencengkram, barakallahu fikum, memegang lututnya. Dengan demikian jari jemarinya dibuka. Nah, berarti ada dua tata cara pada tangan kiri. Nah, yang pertama di atas paha kiri, ujungnya menempel dengan lutut, ujungnya menempel lutut, menempel ujung lutut, jari jemarinya diluruskan. Nah, barakallahu fikum. Ini tata cara yang pertama pada tangan kiri. Yang kedua, barakallahu fikum, agak maju, jari jemarinya maju dan berada di atas lutut kirinya kalqa bidilaha, seperti memegang atau mencengkeram lututnya. Ini kaifiyah pada tangan kiri. Lalu bagaimana dengan tangan kanan? Barakallahu fikum. Al-Imam Muhammad bin Utsaimin menyebutkan kaifiyah yang ana sendiri pun baru tahu sekarang setelah membaca pada kitab beliau dan dari beberapa kitab beliau. Barakallahu fikum. Yaitu berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan. Apa yang biasa kita lakukan yang disebutkan oleh para fuqaha secara umum, yaitu para fuqaha menyebutkan bahwa tangan kanan sama dengan tangan kiri posisinya. Nah, imma di atas, barakallahu fikum, di atas paha, barakallahu fikum, di atas paha dengan jari jemari diluruskan dan dirapatkan, barakallahu fikum, atau maju, maju memegang lutut seperti mencengkramnya atau menerkamnya. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh para fuqaha. Akan tetapi Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan kaifiyah yang agak lain, yang mana kaifiyah duduk di antara dua sujud sama dengan duduk tasyahud awal. 6. Yadu yada kaffahul yumna ala fakhidhihil yumna wa tarfar rukbah au tarfar rukbah. Meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan atau di ujung lutut. 6. Barakallahu fikum. Bisa di atas paha kanan atau maju, barakallahu fikum, di atas lutut. Wa yakbidu minha al-asabi' ats-tsalatsah. Kemudian dia menggenggam, menggenggamkan jari, tiga jari. Al-khinsir, jari kelingking. Al-binsir, jari manis. Al-wusto, jari tengah. Nah, perhatikan. Dia merapatkan atau menggenggamkan, menekukkan jari kelingking, jari manis, dan jari tengah. Wayadu'ul ibham 'alaiha, dan dia meletakkan jari jempol, jari ibu jari, 6, ibu jari di atas tiga jemari ini, 6, atau dia meletakkannya di atas jari tengah, 6. Wa insya'a qabadal khinsar, khinsar wal binsar wa hallaqal ibham ma'al wusta. Fawasala ra'suha bi ra'siha kal halqah wa yarfa'u as-sabbaha aw as-sabbaha. Jadi ada dua tata cara di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Dia menekukkan tiga jari ini dan meletakkan jari 6, barakallahu fikum, ibu jari di atas 6 tiga jari ini, atau meletakkan di atas jari tengah. Ini lebih mudah, barakallahu fikum. Adapun jari telunjuk diangkat. 6. Jari telunjuk diangkat. Wa yuharrikuha inda du'a faqat. Dan jari telunjuk ini digerakkan ketika berdoa saja. 6. Ketika bacaan doa Rabbighfirli, Rabb ampunilah saya. Ketika berdoa Rabbighfirli diangkat. Warhamni diangkat. Barakallahu fikum. Jadi sama kaifiyahnya dengan duduk tasyahud awal. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Dan di sini Syekh menyebutkan riwayat dari Al-Imam Muslim rahimahullah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Naam. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim ada beberapa riwayat. Dan juga riwayat dari yang paling jelasnya adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. 6. Dari sahabat Wa'il bin Hujr. 6. Wa fi riwayatin, kata beliau, beliau menyebutkan hadisnya agak panjang, kita potong pada akhirnya. Wa sajada fawada'a yadayhi hadwa udhunayhi. Kemudian beliau sujud. Wa'il bin Hujr menceritakan tentang kaifiyah salatnya Nabi. Kemudian beliau sujud dan meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Nah, ketika sujud. Tsumma jalasa faftarasha rijlahul yusra. Kemudian beliau duduk secara iftirash, membaringkan duduk di atas kaki kirinya. Tsumma wada'a yadahul yusra 'ala rukbatihil yusra. Kemudian dia meletakkan tangan kirinya di atas barakallahu fikum, di atas lutut kirinya. Wa wada'a dhira'ahul yumna 'ala fakhidhil yumna. Kemudian siku tangan kanannya diletakkan di atas paha kanan. Tsumma asyara bisabbabatihi. Kemudian beliau mengisyaratkan, menunjukkan dengan jari telunjuknya. Nah, barakallahu fikum. Begini. Wa wada'a al-ibham 'ala al-wusta. Dan beliau meletakkan ibu jari di atas jari tengah. Wa qabada sa'ira asabihi. Dan beliau menekukkan enam seluruh jari jemari yang lainnya. Nah, paham? Tsumma sajada. Kemudian setelah itu beliau sujud. Sujud yang kedua. Fakanat yadahu hidha'a udhunaihi. Barakallahu fikum. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa kaifiyah yang baru saja kita sebutkan tadi adalah beliau menukilnya dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim pada kitab Zadul Ma'ad. Beliau menukilnya dari kitab Zadul Ma'ad. Dan bahkan beliau membantah para ulama, para fuqaha yang menyebutkan kaifiyah demikian. Antara tangan kiri dan tangan kanan tidak ada bedanya. Nah, para fuqaha atau jumhur fuqaha mengatakan demikian. Barakallahu fikum. Wa aktsarul ulama ala annaha takunu mabsutatan lakin la tastati'u an tuthbita anna ar-rasul kana yabsutuha ala fakhidhi. Wa man minkum ittala ala sunnah bi anna al-yad al-yumna takunu mabsutatan ala al-fakhidhi baina sajdataini falyas'ufna bihi. Li'annani bahattu anhu walam ajid annaha takunu mabsutatan. Beliau mengatakan mayoritas ulama menyebutkan bahwa tangan kanan itu diluruskan, dilebarkan demikian, bukan digenggam seperti yang disebutkan tadi. Akan tetapi engkau tidak akan sanggup, kata beliau, untuk menyebutkan dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan asar dari Rasul bahwa beliau melakukan demikian. Wa man minkum ittala'a 'ala sunnah. Dan siapa di antara kalian yang melihat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tangan kanan posisinya diluruskan sebagaimana yang disebutkan oleh mayoritas ulama di atas tangan, di atas paha kanan, maka silakan sebutkan kepada kami. Sebutkan kepada kami, kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Li'annani bahattu anhu walam ajid annaha takunu mabsutatan. Karena saya mencarinya dan tidak pernah saya mendapati bahwa posisi tangan kanan itu mabsutah. Wa idza lam takun mabsutatan waradati sunnah bi annaha tuqbadu. Fa inna ittiba'as sunnah aula wa in kanal fuqaha rahimahullah yaqulun innaha tudha 'alal fakhidhil yumna mabsutatan. Maka kalau seandainya kita tidak mendapati sunnah bahwa kaifiyahnya adalah diletakkan terbuka di atas paha kanan, maka wajib bagi kita untuk mengikuti sebagaimana yang disebutkan di dalam sunnah, yaitu barakallahu fikum, jari jemarinya di enam dilipat dan jari telunjuknya diluruskan. Barakallahu fikum. Ini bantahan beliau secara ringkas yang disebutkan di dalam sifatus shalah. Sehingga kesimpulannya beliau mengatakan di akhirnya, walaqad kuntu aqul inna jalasatis shalati salatun. Maka sungguh saya mengatakan bahwa posisi duduk di dalam sholat itu ada tiga. Nah, duduk di dalam sholat itu ada tiga. Yang pertama adalah duduk di antara dua sujud. Yang kedua duduk tasyahud awal. Kemudian yang ketiga duduk tasyahud akhir. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan al-jalsah bainas sajadataini tuwafiqu tasyahudul awal fi annaha iftirash. Barakallahu fikum. Lakin ba'da an tala'tu 'ala marwahu Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu lam yasa'ani illa an atba ma dalla 'alaihi al-hadith. Hatta wa in kana ta'lil al-awwal alladhi kuntu amilu ilayhi wa aqulu bi ta'lilan jayyidan. Barakallahu fikum. Dallat lakin madamati sunnah dallat ala anna wad'al yad al-yumna fil jalsa baina sajadataini wa fit tashahhudai sawa'un la yasa'ani indallah illa an aqula bidzalik. Akan tetapi selama sunnah menunjukkan bahwa posisi tangan kanan pada duduk antara dua sujud dan dua tasyahud, tasyahud awal dan tasyahud akhir, sama saja. Nam la yasa'ani indallah illa nakuna akula bidzalik. Maka tidak ada alasan bagi saya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali mengatakan atau berpendapat, kecuali berpendapat demikian, yaitu dengan kaifiah yang disebutkan tadi. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang disebutkan oleh Imam Muhammad Ibn Salim Al-Utsaimin di dalam kitabnya Sifatul Shalah. Akan tetapi di sini ikhwani fiddin, kita hanya bisa menyebutkan, saya di sini hanya menyebutkan dan menukilkan perkataan ulama. Fa antum masyi'tum, terserah antum memilih mana di antara kalam ulama yang lebih cocok dan yang antum condong kepadanya berdasarkan dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.